السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كمسلمين سنعم الدين. إذا نصل kepada pasal yang kedua dari kita dalam Bujurul Mansur, mutiara-mutiara hikmah dalam masalah i'tiqad was-sunnah, yaitu tawdih as-sunnah ala mar'i nafsih, bagaimana menerapkan sunnah pada diri sendiri. Dan tentunya ini yang diutamakan sebelum kepada orang lain. Tawdih sunnah, menerapkan sunnah-sunnah atas pribadi-pribadi kita. Yang pertama menunjukkan ucapan Al-Auza'i rahimahullah, yang sudah nukil oleh Imam Al-Lalikai hidupullah Al-Lalikai dalam usul i'tiqad bersunnah wal jamaah, dan juga nukil dalam Miftah al-Jannah. Kata Al-Auza'i rahimahullah, naduru ma'at sunnah haitu da'a. Naduru ma'at sunnah, kita berjalan dan beredar bersama sunnah. Hai saudara, kemanapun sunnah itu berjalan atau kemanapun sunnah itu berada. Demikian prinsip yang diajarkan oleh seorang imam Al-Auza'i rahimahullah, bahwa kita ahli sunnah nadur ma'as sunnah, berjalan bersama sunnah. Hai saudara, kemanapun sunnah itu berada. Sedangkan nukil dalam kitab syariah al-imam al-Juri, masih ucapan Al-Auza'i juga, dinukil oleh beliau rahimahullah, bahwa beliau berkata rahimahullah ta'ala, alaika bi'athari man salaf wa in rafadaka an-nas wa iyyaka wa ra'a ar-rijal wa in zakhrafu laka bil qawl. Kata Al-Auza'i rahimahullah, yang dinukil oleh Al-Juri dalam kitab syariah, alaika bi'athari man salaf, atas kamu untuk mengikuti jejak-jejak salaf. Wa in rafadaka an-nas, walaupun manusia menolak kamu. Sebaliknya, wa iyyaka wa ra'a ar-rijal, dan hati-hati kamu dari pendapat-pendapat manusia. Wa in zakhrafu laka bil qawl, walaupun mereka menghiasi kata-katanya dengan indah. Kalau itu adalah ra'yu, pendapat-pendapat manusia yang bertentangan dengan ucapan Allah dan Rasulnya, bertentangan dengan jalan salaf, maka tinggalkan. wa in zakrahu laka bil qawl, walaupun mereka menghiasinya dengan indah. Berarti di sini betul-betul diajarkan oleh beliau untuk tidak mengikuti hawa nafsu. Tidak mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu itu biasanya cenderung ingin sesuatu yang disenangi oleh hawanya, yaitu ketenangan, diterima oleh semua pihak. Itu hawa nafsu. Dan tidak mau yang namanya hawa untuk dijelekkan, dikucilkan, dijauhkan. Tetapi Imam rahimahullah Al-Auza'i menyatakan, ikut jejak-jejak sama. Wa in rafadaka an-nas, walaupun manusia menolak kamu, walaupun manusia menolak kamu dengan kamu mengikuti jalan salaf, mereka menolak. Jangan berlaku. Ini kalau Al-Zakumullah artinya, secara urusan hawa kita tidak suka. Manusia tidak menyukai kita gara-gara kita berpegang dengan manhaj salaf. Jangan berlaku. Wa in rafadaka an-nas, walaupun manusia menolak. Dan ini tentunya ajaran sunnah dari beliau dan seluruh para ulama ahli sunnah untuk kita berpegang dengan ajaran-ajaran salaf, pendapat-pendapat salaf, walaupun manusia menolak. Karena masalah dakwah bukan masalah dagang, bukan jual beli, bukan dagang kue. Kalau dagang kue enggak laku, jadi rubah. Enggak bisa, atau enggak laku coklat diganti keju. Saya juga laku, berarti lagi dengan apa yang disukai oleh mereka. Tapi dakwah bukan ini. Bukan mengikuti selera konsumen, tetapi mengikuti Quran dan Sunnah dengan pemahaman. Maka dikatakan oleh beliau, ikuti harap. Wa in ghadabaka an-nas, walaupun tidak aku, itu mana? Walaupun mereka menolak kamu, tidak diterima kamu gara-gara kamu mengikuti salah. Yang penting kita sudah menyampaikan. Adapun mereka mau menerima tak menerima, mereka dengan Allah urusannya, kita sudah menyampaikan. Qala Ibrahim al-Harbi rahimahullah. Kata Ibrahim al-Harbi rahimahullah, bagaimana berdukir dalam kitab Jami' Bayan al-Ilmi wa Fadlih, dan juga dalam kitab Adab al-Imlah wa al-Istimlah. Kata Ibrahim al-Harbi, yalladhi al-rajul idha sami'a shay'an min adab al-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam an yatamassak bihi. Kata beliau, semestinya seseorang kalau mendengar hadis adab-adab Nabi, maka semestinya dia untuk berpegang dengannya. Mendengar pegang. Ini juga sama maknanya dengan apa-apa yang sebelumnya. Nadur ma'a sunnah haitidara, atau kalimat alaika bi asari majsalam. Dengan kalimat Ibrahim al-Harbi, yang bagi lirrajul idha sami'a syai'an min adab Nabi, seseorang kalau mendengar adab-adab Nabi, riwayat-riwayat sahih dari Nabi tentang adab-adab beliau, pegang kuat-kuat. Ya tamattak bihi. Ini penerapan dari ucapan Rasulullah SAW. Ia menyatakan, man ya'ikminkum fasara khilafan kahira fa'alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa' rasyidin al-hadi. Tamattak biha wa'udhu 'alaiha bin nawasi. Peganglah kuat-kuat dan gigitlah dengan gerahan kalian. Maka kalimat sunnah mencakup seluruhnya, termasuk adab-adab Nabi, akhlak-akhlak Rasulullah SAW. Maka kalau kita mendapatkan satu riwayat, satu hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam adab-adab, maka sama sekali pegang dengannya kuat-kuat. Ya, diterapkanlah pada dirimu sebelum pada orang lain. Qala Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, إن استطعت أن تفك رأسك إلا بأسف فافرع عنه. Sedangkan Al-Tawri masih dalam kitab yang sama, dalam kitab Jami' dan juga dalam kitab Adab al-Imla atau Tulis Imla, dikatakan oleh beliau al-Imam Al-Tawri rahimahullah, kalau perlu seseorang tidak menggaruk kepalanya kecuali dengan sunnah, maka sudah. Sampai-sampai beliau menyatakan, yajib al-rajul, bahkan semestinya seseorang untuk tidak menggaruk kepalanya kecuali dengan azan, dengan riwayat. Kenapa kok begitu? Nyisir dengan azan, kenapa kok kena dulu? Memakai-pakai semuanya, sampai perkara yang terkecilnya dia sebutkan untuk dengan azan. Dalam lafaz-lafaz lain dikatakan, kalau kamu bisa untuk tidak menggaruk kepalamu kecuali dengan hadis, Yani ini adalah ungkapan dari beliau untuk kita menerapkan sunnah pada semua perbuatan kita. Kalau bina Allah ini sungguh berat, tetapi ini yang diajarkan oleh para imam, imam ahli sunnah. Yang namanya ahli sunnah, najumah ahli sunnah. Yang namanya ahli sunnah bukan hanya penamaan-penamaan, bukan hanya isim, bila misalnya, tetapi isim dengan makna yang hakiki, yang terwujud dalam praktek-prakteknya, bahwa dia ahli sunnah, betul-betul seorang golongan yang menerapkan sunnah, sehingga berbuat ini, berbuat semuanya ada sana. Kenapa kok begini? Karena hadis ini. Kenapa kok begini? Karena hadis ini. Kenapa seperti ini? Kenapa sikap kok begini? Semua dengan hadis. Karena a'udzubillah. Kadang sebagian besar perbuatan-perbuatan kita terdorong dengan kesusahan awal. Iya kan? Padahal dikatakan semestinya najuru maksudnya berjalan dengan sunnah. Bahkan kalau perlu menggaruk kepala pun dengan jiwa, dengan syadid. Kalau Syafi'i rahimahullah, Imam Muhammad bin Idris Syafi'i, sebagaimana dinukil dalam kitab yang sama Adabul Imla wal Istimla, dan juga dinukil dalam Hilyah oleh Adi Nu'ayn rahimahullah, beliau berkata, "Idza wajadtum sunnatan min Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam khilaf qawli fakhudhu bis sunnah. Wa ja'u qawli fa inni aqulu biha." Kata Imam Muhammad bin Idris Syafi'i rahimahullah, kalau kalian mendapati sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yang menyelisihi ucapanku, maka ambillah sunnah. Ambillah hadis dari Rasulullah dan tinggalkan ucapanku. Daru qawli, tinggalkan ucapanku, karena sungguhnya aku berpegang dengan sunnah tersebut. Fa inni aqulu biha, aku berpegang dengannya dan aku berpendapat dengan hadis itu. Maka kalau aku berbicara dengan satu pendapat, ternyata kalian mendapatkan hadis sahih berbeda dengan ucapanku, maka pegang hadis sahih. Pegang hadis yang sahih dan tinggalkan ucapanku, karena sungguhnya aku berpegang dengan hadis tersebut. Dalam lafaz lain beliau menyatakan, sesungguhnya aku rujuk. Ini aku mencabut ucapanku, hidupku dan matiku. Ini hidupku dan matiku. Walaupun aku sudah wafat, kalau ternyata ada hadis sahih bersama dengan pendapatku, maka ambillah hadis sahih dan aku mencabut ucapanku. Sehingga kita nasihatkan kepada mereka-mereka yang mengaku syafi'iyah, mengaku pengikut Imam Syafi'i rahimahullah bermadzhab Syafi'i yang merupakan nafasnya mayoritas penduduk Indonesia ini. Kita katakan, kalau ada ucapan beliau yang ternyata bertentangan dengan hadis yang sahih, menurut madzhab Imam Syafi'i, mengambil hadis tersebut dan tinggalkan ucapan pribadi beliau rahimahullah ta'ala. Karena beliau manusia, beliau berpendapat hari ini dan akan mencabutnya besok. Dia berpendapat hari ini mungkin akan berubahnya pada minggu depan, karena ilmu terus berkembang dan beliau akan menyatakan dengan ucapan dan akan berubah pada waktu lain, sehingga beliau memiliki dua ucapan kadim dan ucapan jadi. Ucapan waktu di masjid dan ucapan waktu di Iraq, ucapan waktu di Iraq dan ucapan waktu di masjid. Rahimahullah, itu manusia dan manusiawi wajar. Sehingga kalau ada hadis sahih yang ternyata berbeda dengan ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, maka ambil hadis sahih menurut perintah dan nasihat dari Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Mutiara-mutiara ini dari Imam Ahlus Sunnah Al-Auza'i wa Tsauri wa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yang semuanya kurang lebih ketinggian ilmu mereka. Hanya saja murid-murid Imam Syafi'i betul-betul mencatatnya dengan lengkap, sedangkan pada Imam Ats-Tsauri tidak seperti itu, sehingga seakan-akan mazhab itu cuma empat. Padahal kalau dikumpulkan dari pendapat-pendapat mereka, kurang lebih seperti mazhab-mazhab yang lainnya, pendapat-pendapat yang lainnya lengkap atau seperti mereka ilmunya. Qulna a'udzubillah. Imam Ahmad rahimahullah juga mengatakan, masih dinukil dalam kitab Adabul Imla wal Istimla di halaman 323, dan juga dalam kitab Manaqib Imam Ahmad rahimahullah, qala rahimahullah ta'ala, "Ma katabtu hadithan illa wa qad 'alim 'amiltu bihi walau marratan la yakunu 'alayya hujjah. Kata beliau rahimahullah, sungguh aku tidak mencatat satu hadis pun kecuali aku telah mengerjakannya, walau marrah, walau sekali, hingga tidak menjadi hujjah atasku, hingga tidak menjadi hujjah yang menyalahkan aku sendiri. Imam Ahlu Sunnah rahimahullah, bahwa Imam Ahmad yang masyhur di Imam Ahlu Sunnah, beliau menyatakan, maka satu hadis, aku tidak mencatat satu hadis pun kecuali yang aku mengerjakannya walaupun sekali. Perkara itu mungkin tidak wajib, tetapi dia kerja walaupun sekali. Yang penting aku mencatat dalam keadaan sudah mengerjakannya. Khawatir terkena ucapan Allah Subhanahu wa taala, lima taquluna ma la taf'alun, tagur ma fa la taqulu inna Allah yang taqulu ma la taf'alun. Besar kemurkaan Allah atas orang-orang yang berbicara terhadap apa yang dia tidak mengerjakan. Sehingga beliau mencatat, mempelajari hadis, tetapi setiap mencatat satu hadis dia kerjakan. Setiap mencatat satu hadis dia kerjakan. Dan itu prinsip para imam, imam ahli sunnah, karena ilmu untuk amal. Qala dzikr al-Hafi rahimahullah ta'ala, sebagaimana mungkin dalam kitab Al-Hilya ala Ibn Nu'ayn, dan kitab Al-Jami di Akhlaq al-Rawi, dan juga dalam kitab Adab al-Imla. Qala dzikr al-Hafi, addu zakat al-hadith, tunaikanlah zakat-zakat hadith, fasta'milu min kulli mi'ati hadith khamsata hadith, maka kerjakanlah oleh kalian dari 200 hadis paling tidak 5 hadis. Qul na'udzubillah, kata bisyar hadis itu zakatnya hadis, zakatnya harta. Adalah siapa yang memiliki harta hendaklah dikeluarkan zakatnya, keluarkan sedekahnya, keluarkan kewajiban pada harta tersebut. Tapi seorang yang belajar ilmu dan Allah berikan ilmu kepadanya, apa yang ditunaikan pada ilmunya dan apa yang harus dia kerjakan terhadap ilmunya tersebut? Alhamdulillah, mengamalkan. Kalau perkara hadis-hadis ini semuanya adalah perkara yang kalau tidak dikerjakan itu tidak apa-apa, Ustaz, bukan wajib. Tetapi apakah kamu pelajari sekian banyak hadis, kamu tidak kerjakan sama sekali dengan alasan tidak wajib? Tunai. Supaya kamu betul-betul yakin bahwa kamu belajar untuk mengamalkan. Kamu belajar untuk menerapkannya, bukan hanya sekedar tahu. Qulna a'udzubillah. Demikian pula ucapan Qasim ibn Ismail ibn Ali rahimahullah taala, yang juga dalam kitab yang sama dikatakan oleh beliau, kunna bi babi bisyr bin Sa'id al-Khafi. Kata dia, aku pernah menemui beliau, menemui bisyr bin Sa'id al-Khafi rahimahullah. Fakhraja ilayna, tiba-tiba beliau keluar menemui kami. Faqulna ya Aba Nasr, tuhadditsna, wahai Aba Nasr, sampaikan hadis kepada kami. Mereka meminta hadis dari beliau. Faqal, maka Bishr al-Hafi mengatakan, atu'adduna zakat al-hadis, apakah kalian sudah menunaikan zakatnya hadis? Qala qulna ya Aba Nasr, walai hadithi zakat? Wahai Abu Nasr, apakah hadis ada zakatnya? Qala na'am, iya, ada zakatnya. Idza sami'tumul hadis, fama kana fi dhalika min 'amal aw salatin aw tasbihin istamaltumuhu. Iya, ada zakatnya hadis. Yaitu kalau kamu mempelajari hadis yang di sana ada amal yang harus dikerjakan, ada salat, ada tasbih, maka kerjakanlah oleh kalian. Itu zakatnya hadis. Siapa yang memiliki ilmu tentang hadis 2, 3, 4, kerjakan. Siapa yang memiliki hadis 100, 200, maka kerjakan. Apa yang di dalamnya merupakan pengamalan, kerjakan. Apa yang di dalamnya ada perkara berita-berita, maka imani. Apa yang ada dalamnya perintah dan larangan, maka terapkan. Qulna a'udzubillah. Kata beliau, ma min dzalika min 'amalin aw salatin aw tasbihin istaqbaltumuhu. Apa yang kalian dapat dari hadis-hadis itu, dari pengamalan-pengamalan atau salat atau zikir atau tasbih, maka kerjakanlah oleh kalian. Itu zakat haji. Qala Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz Al-Baghawi rahimahullahu taala, aradtu al-khuruj ila suwayd bi'ta'id al-haram. Aku waktu itu menginginkan untuk keluar menemui Suwayd bin Sa'id al-Harawi. Faqultu li Ahmad bin Hanbal. Maka aku katakan kepada Ahmad bin Hanbal rahimahullah, yani Imam Ahmad rahimahullah. Uktub li ilayhi, tulislah untukku, catatan untuk dia. Untukku kepada dia. Apa maknanya? Minta menu, minta rekomendasi untuk menemui al-Harawi rahimahullah. Maka Imam Ahmad menuliskan. Dituliskan oleh beliau, hadza rajulun yaktubul hadis, ini seorang yang mencatat hadis. Faqultu, maka aku katakan kepada Imam Ahmad, "Law katabta hadza rajulun min ashabil hadis, kenapa tidak kau tulis saja hadza rajulun min ashabil hadis? Kenapa tidak ditulis ini seorang dari ahli hadis?" Begitu. Kau tulisnya ini orang pencatat hadis. Protes karena dicatat pencatat hadis, tidak ditulis ahli hadis. Apa kata Imam Ahmad rahimahullah? Sahibul hadis indana man yastahmilul hadis. Ahli hadis atau sahibul hadis menurut kami adalah orang yang sudah menerapkan hadis tersebut. Kalau saya kan pencatat hadis. Qulina rahimahullah. Berarti yang namanya ahli hadis adalah orang yang sudah menerapkan hadis. Kalau ahli sunnah, seorang yang sudah menerapkan sunnah. Ada berapa orang kira-kira? Maka ketika ditanya siapa ahli sunnah kepada beberapa ulama, dikatakan fulan dan fulan. Disebut dua orang saja. Padahal kaum muslimin banyak waktu itu. Dan ahli sunnah dalam artian madhab banyak. Tetapi ketika ditanya, jawab fulan bahwa fulan. Alimnya yang amilnya, ulama berilmu dan beramal yang disebut pulang dan pulang. Pertama malah disebutnya Abu Bakar Umar. Dia sudah meninggal. Sekarang siapa lagi? Kalau begitu pulang dan pulang. Mereka juga sudah lewat. Kalau begitu pulang dan pulang. Dua ulama yang masih hidup. Karena jenazah Rasulullah yang lain tinggal lihat. Berjalan berjalan para ulama tersebut atau tidak? Apakah berjalan jalan mereka atau dia justru mencari jalan lain selain jalan yang kaum ini? Qala Abdul Malik al-Maimuni rahimahullah. Qala li al-Imam Ahmad, berkata kepada Imam Ahmad rahimahullah, ya Abu Hasan, iyyaka an tatakallam fi mas'alatin laysa laka fiha imam. Ya Abu Hasan, hati-hati kamu. Jangan berbicara dengan sesuatu yang engkau tidak memiliki imam padanya, pada masalah itu. La tatakallam fi mas'alatin, jangan berbicara pada satu masalah yang kamu tidak memiliki imam dalam masalah tersebut. Jadi jangan berpendapat dengan pendapat yang baru yang tidak pernah ada imam yang berpendapat seperti ini. Jangan sebaliknya merasa bangga kalau punya pendapat yang lain dari pendapat ulama. Ini ada. Ya Alhamdulillah bukan dari kalangan kita, dari kalangan mereka. Haulah al-aqlaniyun, para rasionalis, para mu'tazilah-mu'tazilah abad ini, mereka menyatakan kami memiliki pendapat yang belum pernah diucapkan oleh mereka. Tidak terpikir oleh mereka. Itu bangga. Mereka tidak terpikir sama sekali masalah ini. Mereka sama. Tetapi kita lebih cerdas, karena kita lebih jeli dalam masalahnya. Kemudian Rasulullah justru kata Imam Ahmad rahimahullah menasihati Abul Hasan, ya Abul Hasan, ini Abu Malik al-Maimuni, iyyaka an tatakallam fi mas'alatin, hati-hati kamu jangan berbicara satu masalah yang engkau tidak memiliki imam padanya. Ini masalah yang tidak ada imam yang kamu ikuti. Saya berpendapat demikian. Dari mana? Dari siapa? Man imammu ka fi hadza, siapa imammu dalam masalah ini? Ada pendahulu. Imam fulan berpendapat seperti itu. Itu bagus. Kalau kita memiliki imam, apa? Iyaka, iyaka. Ini juga sama. Termasuk tawdhihus sunan fil mar'i nafsihi. Penerapan sunnah pada dirinya. Bahwa dia tidak berani berbicara tentang masalah kalau ada imam. Katakan tidak tahu atau katakan saya tidak pernah mendengar. Imam atau para ulama berbicara seperti ini. Tidak paham, tidak pernah mengetahui. Paling-paling kamu dikatakan bodoh, ya wajar. Kita masih belajar. Nah, kalau Abu Ya'qub Ishaq bin Hibban al-Anas rahimahullah, sami'tu Ahmad bin Hanbal su'ila 'anil wasa'is. Imam Ahmad sendiri wa huwa imam, Imam Ahmad sendiri ketika ditanya tentang wasa'is wal khatarat, ditanya tentang wasa'is wal khatarat, bisikan-bisikan yang masih dalam hati atau yang terbersit masih di benak, bagaimana hukumnya? Apa jawab Imam Ahmad rahimahullah? Ma takallama fiha as-sahaba wa at-tabi'un. Tidak mau menjawab. Kenapa? Karena beliau berkata tidak pernah berbicara masalah ini para sahabat dan juga para tabi'in. Ada dia yang bisa. Ini penerapan dari teori yang diucapkan oleh para ulama sebelumnya dan juga ucapan Amirul Mukminin Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Masih ingat di akhir bab kemarin dikatakan di sana oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullah yang menasihati seluruh pegawainya hendaklah mengikuti salam. Dan kemudian dikatakan kif haitsu waqafa al-qaum, berhentilah di mana kaum itu berhenti dan kamu jangan berbuat kalau kaum tersebut tidak berbuat. Siapa kaum tersebut? Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Yani kamu berhenti kalau mereka berhenti, kamu diam kalau mereka diam. Kalau mereka tidak membicarakannya, maka kalian pun jangan membicarakannya. Itu bukan bodoh, cerdas namanya. Wah, bodoh dia. Kita tidak ngerti. Katanya para sahabat tidak berbicara. Itu namanya cerdas alim. Jadi dia tahu bahwa kalau para sahabat saja tidak berbicara, maka kita jangan lancar berbicara. Termasuk perkara-perkara tertinggi dalam masalah kitab-kitab Allah. Kayak apa, seperti apa. Para sahabat tidak membahas, kita pun tidak membahas. Maka soal antu bid'ah, kata Imam Malik rahimahullah. Bertanya tentang hadis, kayak apa sifat-sifat Allah, maka ini adalah bid'ah. Kenapa kau dikatakan bid'ah? Karena para sahabat tidak berbicara. Iyyaka an tatakallam fi mas'alati laysa laka fiha imam. Hati-hati kamu jangan berbicara dengan sesuatu yang kita tidak punya imam padanya. Tidak punya salah dalam masalah itu. Maka jangan berbicara. Dari Imam Ahmad sendiri mempraktikkan. Ketika ditanya masalah wasa'is wal khatarat, beliau menyatakan ma takallama fiha sahabat wala tabi'un. Tidak ada yang berbicara dari sahabat wala tabi'un. Maka itu tidak berbicara. Mutiara berikutnya masih dalam manasik Imam Ahmad rahimahullah. Alaihissalam. Kalau Ibrahimah al-Tayyib rahimahullah, berkata Ibrahimah al-Tayyib rahimahullah, i'kalna Ahmad ibn Hanbal wa Bishr ibn al-Harith al-Hafi, fakuntu adkul ala Bishr. Sakit Imam Ahmad rahimahullah dan juga Imam Bishr ibn al-Harith al-Hafi. Dua-duanya sakit di tempat yang berbeda. Maka kata Ibrahimah al-Tayyib, maka aku pun masuk menengok, menjenguk Bishr al-Harith. Fa'akulu kaifa tajidu, bagaimana keadaanmu? Maka dijawab, fayahmadullah thumma yukhbirani. Maka orang itu, maka beliau mengucapkan alhamdulillah, kemudian menjawab begini keadaannya. Ini sakit dari perangkat. Fa'akulu, dia berkata dengan kalimat alhamdulillah ilaika ajid kaza wa kaza. Aku memuji Allah di hadapan bahwa karena aku mendapati begini dan begini. Wa adkul ala Abu Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Dan kemudian aku masuk kepada Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal setelah menjenguk Bishr al-Harith, menjenguk Imam Ahmad rahimahullah. Fa aqul, aku katakan dengan kalimat yang sama, kaifa tajidu, bagaimana kau dapati dirimu ya Abu Abdullah? Fa yaqul, dia menyatakan bi khairin. Baik. Bikhayri. Alhamdulillah. Aku baik sekali. Faqutu lahu yawman. Maka pada satu hari aku katakan kepadanya, inna akhaka Bishran Ali wa as'aluhu an halihi fayabda bihamdillah thumma yuqimani. Sesungguhnya saudaramu Bishr Ketika sakit, aku tanyakan kepadanya dengan pertanyaan yang sama, dia menjawab setelah mengucapkan Ahmadullah ilaika ajdu kada wa kada. Aku memuji Allah, alhamdulillah, aku begini dan begitu. Faqala li, maka Imam Ahmad berkata kepada salbu amman akhadha hadha. Tanyakan, dari mana dia mendapatkan seperti itu? Dari mana dia mendapatkan jawaban yang seperti itu? Yani maka dari faqultu lahu, maka aku katakan kepadanya, inni uhabu an as'alahu, aku enggak berani tanya sama beliau. Kata beliau, kata Rahman Al-Qayyim, aku enggak berani tanya kepada beliau. Masa yang di bawah hanya kepada syekhnya, dari mana kau mengatakan seperti itu? Maka kata Imam Ahmad, kullah, katakan kepadanya, qala laka akuka Abu Abdillah amman akhadha hadha, amman akhadha hadha. Katakan kepadanya, Imam saudaramu Ahmad bertanya kepadamu, dari mana kamu mengatakan seperti itu? Apa dasarnya? Maka beliau menceritakan kembali, Abdurrahman Al-Qayyim, aku masuk menemui beliau, Bishr, Atahasa Rahimahullah. Maka aku katakan kepadanya seperti yang diperintahkan oleh Muhammad, inna aqaka Ahmad yas'alu min aina aqasta hadha. Faqala li, maka berkata beliau menjawab, Abu Abdullah la yuridu shay'a illa bil isnad. Abu Abdullah tidak memalukan atau tidak menginginkan kecuali dengan sanad. Ini aku tahu dia. Dia enggak akan bisa, enggak akan puas dengan jawaban apapun kecuali dengan sanad. Sampai an ibn Auf, an ibn Sirin, idza hamila Allahu al-'abd qila ashqwa lam takun shaqwa. Katakan kepadanya, aku mendengar dari Ibn Auf, dari Sirin, bahwasanya kalau seseorang memuji Allah qabla shaqwa, sebelum menyebutkan keluhan-keluhannya, maka itu bukan terhadap syakwa. Kalau seorang mengucapkan pujian kepada Allah sebelum mengucapkan keluhan-keluhannya, maka itu bukan keluhan-keluhan. Bukan ada biasa. Maka kalau orang itu dalam keadaan mengeluhkan atau tidak dan sebagainya, itu suatu yang jenis. Tetapi ini beliau Rahabu menyatakan, aku mendapati begini dan begitu. Kok boleh? Dari mana dia dari ini? Kenapa dia berbuat seperti itu? Ternyata dia jawab dengan sana. Aku mendapati dari Rahabu, dari Nisiri, bahwa dia menyatakan, kalau seorang memuji Allah sebelum menyebutkan keluhan-keluhannya, maka itu bukan suatu keluhan. Alhamdulillah. Allah berusaha. Aku merasa begini, merasa begitu. Itu bukan syakwa. Wa inna ma aqulu laka ajid kada a'rif qadratullah fiyya. Adapun hanya saja aku mengucapkan kepadamu, aku dapat begini dan begitu, aku menerangkan kekuasaan Allah terhadapku. Bahwa Allah menakdirkan kepadaku begini dan begitu. Bukan keluhan. Karena kalimatnya diiringi dengan alhamdulillah. Kalau fakarat min indihi famadaitu ila Abi Abdullah fa'arrabtu, maka aku pun kembali dari beliau dan menemui Imam Ahmad di rumahnya, dan aku katakan kepadanya dan aku terangkan jawabannya. Fakuntu ba'da dhalik, maka aku setelah itu, kata Abu Rahman Al-Tayyib, kalau aku masuk menjenguk Imam Ahmad ketika sakit dan kemudian aku katakan bagaimana keadaanmu, yadzur ma yajidu, beliau mengucapkan Ahmadullah, aku memuji Allah, aku merasa begini, merasa begitu. Mengikuti bisa dekat. Kenapa berhujjah dengan dalil? Qulna na'udzubillah, artinya jawab menjawab saja. Mereka dengan iman, dengan mandat, dengan ilmu, dengan sunnah. Ini yang namanya ahli sunnah. Qala Abu Amr Muhammad ibn Ja'far ibn Hamdan rahimahullahu ta'ala, صلى بنا أبو عثمان سعيد بن إسماعيل ليلة بمسجده وعليه إزار ورداء فقلت لأبي يا أبتي أهو مصري؟ هذا هو قصة يعني كتاب من أبو عمر محمد بن جعفر بن حمدان بابا قتب لي وصلت من إمامي كامي أبو عثمان بن سعيد رحمه الله Abu Uthman bin Sa'id, Abu Uthman atau bukan bin Sa'id, Abu Uthman Sa'id ibn Ismail. Subhanallah. Pada satu malam di masjid beliau, beliau dia sebagai makmumnya dan Abu Uthman Sa'id bin Sa'id sebagai imam. Wa alaihi izar wa ridaun, memakai dua kain saja, kainnya disarungkan dan kainnya diselengkan dan dipundak. Maka aku ingat, aku katakan pada ayahku, kata Abu Amr tadi, ya abati ahwa muhrim, wahai ayahku, apa kau orang tidak ihram? Faqala la, tidak. Walakinahu yasma' minni al-mustakhraj alladhi kharrajtuhu ala muslim. Tidak. Hanya saja dia mendengar dariku, aku telah menyampaikan satu hadis, satu riwayat dengan takhrijnya, dengan riwayatnya, dengan sanadnya, yang aku kharrajtuhu ala muslim. Fa'idha marrat bihi sunnah lam yakun ista'malaha fi ma mada ahabba an yasta'milaha fi yawmihi wa lailatihi. Dan beliau orangnya, kalau menerima satu hadis yang belum pernah dia kerjakan sebelumnya, maka dia akan kerjakan hari itu juga atau malamnya. Fiyomi walayati. Kalau tidak kata hadis, dia pernah kerjakan. Terima. Dia sudah pernah kerjakan. Tetapi kalau kata hadis, dia belum kerjakan, dia kerjakan. Fiyomi walayati. Di harinya atau malamnya. Hari itu dia terima, hari itu dia kerjakan. Maka hari itu diterima hadisnya, Rasulullah SAW pernah sholat hanya memakai dua kain saja, maka saat itu juga pada malamnya dia sholat dengan dua kain saja, yang disarungkan dan yang dikerodongkan. Hadirin rahimakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian adab-adab dan akhlak mereka dalam berpegang dengan sunnah. Qala walakinahu yasma' min al-mustafad ila akhirih, menunjukkan bahwa beliau baru mendengar satu hadis tentang Rasulullah SAW salat dengan hanya dua pakaian. Lam yakun ista'malaha fi ma mada, dan dia belum mengerjakan fi ma mada, maka dia suka untuk mengerjakannya fi yaumihi wa lailatihi. Wa annahu sami'a min jumlati ma qur'a 'alayya, dan dia mendapatkan hadis-hadis dari beberapa hadis yang aku sampaikan kepadanya. Dia mendapatkan satu hadis yang berbunyi, anna Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam shalla fi izar wa rida, bahwa Nabi sallallahu pernah salat dengan sarung dan selendang saja. Istilah saja ya, sarung yang bukan sarung seperti kita, selendang juga bukan selendang seperti yang kita kenal, artinya dua kain yang disarungkan dan kain yang diselendangkan di pundaknya, seperti pakaian ihram, seperti pakaian ihram. Maka ketika mendapatkan hadis tersebut, ahabba an yasta'mil hadhihi sunnah qabla an yusbih, maka beliau ingin menerapkan sunnah tersebut sebelum pagi hari. Maka saat itu juga ketika mengimami, dia memakai dua kain, yang disarungkan dan yang diselendangkan di pundaknya. Demikian diriwayatkan atau dinukil kitab dalam kitab Fathul Mughith di halaman 360 juz kedua. Yang terakhir dalam bab ini adalah mutiara yang dari beliau juga. Qala sami'tu yani Abu Uthman, aku mendengar beliau yani Abu Uthman tadi yang dikisahkan dari masjid pakai ihram ketika salat di masjid. Yaqulu man amara sunnah ala nafsihi qawlan wa fi'lan nafaqa bil hikmah. Kata beliau, seorang alim ulama yang tidak mendengarkan satu hadis kalau belum dikerjakan, maka dia akan kerjakan. Tak itu juga menasihatkan dengan satu nasihat penting, mutiara yang penting. Man amara sunnah ala nafsi, siapa yang memakmurkan sunnah pada dirinya secara qawlan wa fi'lan, secara ucapan dan perbuatan, nafa'al hikmah, misalnya ucapannya penuh hikmah. Seorang yang menerapkan sunnah pada dirinya secara ucapan dan perbuatan, maka nafaqal hikmah, misalnya ucapannya penuh dengan hikmah. Wa man amara al-hawa 'ala nafsi, dan siapa yang meramaikan hawa nafsu pada dirinya, yakni yang meramaikan pada dirinya hawa nafsu, nafaqa bil bid'ah, maka dia akan mengucapkan kebid'ahan. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa in tuti'uhu tahtadi, Kalau kalian mentaatinya, maka kalian mendapatkan bimbingan hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ucapan beliau rahimahullah Abu Utsman Sa'id bin Ismail rahimahullahu taala, bahwasanya siapa yang meramaikan sunnah pada dirinya, pada ucapannya dan perbuatannya, niscaya ucapan-ucapannya penuh dengan hikmah. Tetapi siapa yang sebaliknya meramaikan hawa pada dirinya, pada ucapannya dan perbuatannya, niscaya nathaqah bil bid'ah, niscaya ucapan-ucapannya mengandung kebid'ahan-kebid'ahan. Kadang-kadang disadari, kadang-kadang tidak disadari. Kalau disadari berarti memang sudah rusak hatinya, sehingga dia sengaja-sengaja membuat sesuatu kebidaan. Tetapi sebagainya lagi, tidak menyadari. Dia mengerjakannya, dia mengerjakannya dengan semangat hawa nafsunya. Ternyata itu adalah sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh salaf, alias tidak. Sehingga hadirin a'azakumullah, kalau ada sesuatu yang lebih dari takarannya, maka itu adalah ketidakaman. Karena agama ini dengan aturan, dengan ketentuan, dengan contoh-contoh, dengan takaran-takaran, kalau berlebihan, bid'ah. Al-ghuluw, bid'ah. Al-fawah, bid'ah. Tatawuf juga bid'ah. Dan semua perkara yang mampu ibadah, gitu. Sekarang saya tanya, biasanya orang yang mampu ibadah karena apa? Hawa. Karena hawa nafsu. Semangat hanya dorongan hawa nafsu saja. Yang marah, terlampau, berlebihan emosi. Yang dalam keadaan riba juga berlebihan sampai mukalib, takut buta. Kalau dengan harga keluar dua dunia berlebihan. Yang satu membebek dengan hawa nafsunya, yang satu na'udzubillah mengkafir-kafirkan kaum muslimin dengan hawa nafsunya juga. Sehingga yang sunnah adalah apa yang dikatakan oleh beliau, man ammara, siapa yang memakmurkan atau siapa yang menerapkan sunnah pada dirinya secara ucapan dan perbuatan, maka niscaya ucapan-ucapannya penuh hikmah. Tapi sebaliknya, siapa yang dalam keadaan meramaikan hawa nafsunya, memuatkan hawa nafsunya, maka niscaya ucapan-ucapannya mengandung kebinaan-kebinaan. Tafun, wasir. Al-amr bilizum jamaah al-muslimin. Dan berikutnya adalah perintah untuk berpegang dengan jamaah kaum muslimin. Wa imamahum, dan juga imamnya. Wa tahdhirun al-furqah, dan peringatan untuk jangan berpecah belah. Bab yang pertama dan kedua adalah bab yang memerintahkan, mencontohkan agar kita menerapkan sunnah, menegakkan sunnah, khususnya pada diri kita sendiri, baru kemudian pada selanjutnya. Diulangi berikutnya dengan perintah untuk berjamaah. Kalau dua yang ada, maka lengkaplah ahlus sunnah wal jamaah. Al-amr bil wujub li jama'atil muslimin, perintah untuk berpegang dengan jamaah kaum muslimin, adalah perintah-perintah dalam Quran dan sunnah, dan juga ucapan-ucapan para salafus saleh. Qala Allahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa la takunu kal ladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim." Janganlah kalian menjadi seperti mereka-mereka yang berpecah belah dan berselisih. "Min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, min ba'di ma ja'ahumul bayyinat," setelah datang kepada mereka al-bayyinat. "Wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim," dan mereka atau bagi mereka lah azab yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan agar jangan meniru umat-umat terdahulu yang berpecah belah. "Min ba'di ma ja'ahumul bayyinah," setelah datang kepada mereka al-bayyinah. Kalau berpecah belah sebelum datangnya bayyinah, malu. Enggak. Karena belum tahu, sehingga ribut sendiri. Mereka masing-masing merasa ini benar, itu yang benar. Tetapi setelah datang al-bayyinah, datang qaulullah, datang qaul rasul, datang ijma' dari salafus saleh, kemudian mereka berselisih, berpikir, berpecah belah. Ini yang mazmum dan ini yang tercela. Ini yang kata Allah, jangan

Jangan sok pengen menegakkan sunnah dan menikah saudara sendiri. Jangan sok membela agama katanya, membela tauhid, membela salaf, membela dakwah salafiyah, kemudian dia merendahkan menjatuhkan saudara sendiri. Kan ini Allah Allah muslimin yang sangat mati ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita mengetahui seorang dalam keadaan dia ahli sunnah, berpegang dengan sunnah, dia berpegang dengan tauhid, dia memusuhi ketidakaman dan kesyirikan, insyaallah dia adalah ahli sunnah. Jangan sampai dikeluarkan dari keadaannya kecuali dengan bukti yang jelas. Kecuali dengan bukti yang jelas. Yang kau punya burhan, punya bukti di Allah nanti di yaumul qiyamah. Kalau tidak, ini ancaman. Tumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Kemudian dikabarkan kepada mereka ini perbuatan mereka. Kemudian azabun Allah. Sampai seseorang atau sekian orang, satu kampung bahkan, sekelompok komunitas, dilarang sama sekali mengaji. Tidak mungkin. Kenapa? Mereka sudah menjadi kuat. Jadi kita baca Mesir menggada dulu. Ya sudah, kata saja. Kira-kira tanggung jawabnya di akhirat bagaimana? Tanggung jawabnya di akhirat bagaimana? Dia akan berani mengajak menghadap Allah Ta'ala. Melarang mereka untuk mengkaji tauhid, melarang mereka untuk mengkaji sunnah, melarang mereka untuk mengkaji fiqh. Kita ahli sunnah. Ini akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Benar. Kemudian azabullah, alhamdulillah, ulama masih tersisa. Walaupun semakin sedikit setiap datang waktu datang zaman berkurang para ulama, tetapi alhamdulillah masih tersisa. Maka tidak ada alasan untuk kita jalan sendiri, tidak ada alasan untuk kita lancang sendiri. Tanyakan kepada mereka para ulama. Alaikum bil jamaah wa iyyakum al furqah. Atas kalian tetap bersama jamaah. Wa iyyakum al furqah, dan tiada kalian dari perpecahan-perpecahan. Karena syaitan ma'al wahid wa huwa min al ismini abad. Karena syaitan bersama orang yang sendirian dan dia bersama orang yang berkuat lebih baik. Wa man arada dukhulaha al jannah fa alayhi bil jamaah. Dan barang siapa yang menginginkan tengah-tengahnya jannah, maka atasnya untuk bersama jamaah. Atasnya untuk tetap bersama jannah. Buah-buahat al-jannah awsatuha wa awsa'uha wa arjahuha. Buah-buahat al-jannah adalah yang tengah-tengahnya, yang paling luasnya dan yang paling bagusnya, yang paling rajinnya, yang paling tinggi. Berarti apa yang menginginkan tengah-tengahnya jannah yang paling intinya, maka alaihi bil jamaah, atas dia untuk tetap bersama jannah. Dari sini jamaah dalam artian kumpulan mereka-mereka yang berjalan di jalan sunnah, yang berjalan di jalan tauhid dan sunnah. Karena disebutkan dengan kalimat wa huwa minal ithnaini ab'ad, syaitan bersama orang sendirian, kalau dia bersama dua orang berjalan. Karena jamaah memiliki sekian makna. Di antaranya ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya, dan juga Tirmidzi, dan juga Ibnu Asy dalam As-Sunnah, dan juga Al-Hakim rahimahullah wa jami'. Alaikum jama'ah, atas kalian tetap bersama jama'ah, wa iyyakum furqah, dan hati-hati kalian dari perpecahan. Karena syaitan bersama orang yang sendirian. Barang siapa yang menyatakan bahwa manusia seluruhnya telah sesat, maka dia yang paling sesat. Pernah dibacakan riwayat dari Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala ketika menasihatkan nasihat yang mirip seperti ini. Kata beliau, siapa yang menyatakan semua orang telah sesat, maka dia paling sesat. Ketika orang itu menyatakan seperti itu, apa kira-kira yang dilakukan? Menjauh dan menyendiri. Ini begini, itu begini, ini begini, sisi Allah. Semua enggak benar. Hati-hati. Jangan-jangan kamu yang paling benar. Kamu yang paling benar. Ketika kamu merasa semuanya enggak benar. Ini ada orang yang karena semangatnya tinggi, kemudian dia dalam keadaan menganggap bahwa ahli sunnah adalah seorang yang maksum, maka dia akan kecewa terus-menerus. Aduh. Aduh, yang pulang, usah pulang, usah pulang, habis semua. Gak ada nabi lagi. Saya bisa baca sendiri kok. Baca kitab sendiri. Berjalan sendiri. Hidup sendiri. Siapa Allah? Siapa Allah? Wahyu bila istilahnya ada, dan dia bernama orang yang berdua lebih dari. Bagaimana dengan orang yang berdua ratus? Bagaimana dengan orang yang berdua ribu atau dua juta atau dua miliar? Kenapa? Semua artinya, kalau mereka bersama jamaah, syaitan semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Tapi kalau dia sendirian, syaitan akan mudah untuk menggodanya. Ikhwanul Azza wa Jalla punya syarat. Rasulullah SAW juga menyatakan dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga dan Abu Asim, al-jama'atu rahmah wal furqatu 'adzab. Al-jama'ah, kebersamaan itu rahmah. Wal furqah dan perpecahan itu 'adzab. Karena ada dua jenis syarat. Demikian dengan kalimat yang ringkas, dengan kalimat yang sangat mudah dipahami, alhamdulillah. Al-jama'ah itu rahmat wal furqah. Jama'ah itu rahmat dan perpecahan itu adalah ada. Berarti al-jama'ah itulah yang mamduh, yang terpuji, yang dianjurkan, yang diperintahkan, yang diupayakan. Sedangkan furqah adalah ada yang dihindari, dijauhi, dan berupaya untuk kita memperingatkan kaum muslimin ahli sunnah khususnya untuk jangan sampai berpecah belah. Karena itu ada. Ada pun yang menyatakan tentang perpecahan adalah rahmat adalah riwayat-riwayat yang maujud, riwayat-riwayat yang palsu, riwayat yang da'ifah, dan tidak makdubah. Allah Rasulullah SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.